Anak mau bertanya, apakah diperbolehkan berjualan koran atau majalah? Mohon jawabannya. Koran apa, majalah apa? Tergantung kondisinya. Kalau yang dimaksud koran, koran yang di situ ada mengekspos gambar-gambar yang tidak sepantasnya, nah, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena tidak ada seorang menjual koran atau menjual majalah, melainkan yang menjadi seseorang membelinya itu karena apa yang disebutkan di dalamnya, baik tulisan demikian pula gambar-gambarnya. Nah, berbeda halnya misalnya pada barang-barang yang di situ ada gambar-gambar. Sampo ada gambar perempuan misalnya. Ya. Ini apa hukumnya? Boleh enggak dijual? Asal hukumnya boleh dijual. Ya. Boleh dijual. Nah, karena bukan yang dimaksud seorang beli sampo itu karena gambarnya, bukan itu. Tapi karena samponya. Nah, namun sebaiknya kalau ada sampo-sampo yang lain yang tidak bergambar itu lebih bagus. Ya. Atau gambarnya itu dihilangkan atau ditutupi misalnya. Namun kalau berbicara asal hukum boleh. Nah, tapi kalau koran, majalah, apa yang tertulis di dalamnya itulah tujuannya. Ya, dan orang membeli koran tersebut atau majalah tersebut ya karena apa yang tertera di dalamnya dari gambar-gambar tersebut. Maka meninggalkan hal ini ya, itu lebih selamat bagi agama kita. Nah, adapun majalah yang mengajarkan Islam, maka tidak ada masalah, tidak ada problem dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab.